U-nya untuk ain fil mudhari, ain fil mudhari, ain yaf'ulu, yaf'ulu, paham? Jadi huruf vokal yang pertama untuk fil madi, untuk ain fil madi, ain fil madi. Huruf vokal yang kedua untuk ain fil mudhari, ain fil mudhari, ain fil mudhari. A-u berarti a-nya berarti a-nya fa'ala, u-nya untuk yaf'ulu. Sekarang kali, sekarang kali, sekarang kali. A-nya untuk fa'ala, u-nya untuk yaf'ilu, yaf'ilu. Ingat jangan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, jadi minggu lalu kita sudah membahas unsur penyusun kalimat ya. Jadi ada fi'il, ada isim, ada huruf. Kemudian kita juga sudah bahas fi'il ada berapa? Ada tiga, ada fi'il fi'il mudhari, kemudian fi'il amar dan fi'il madi. Kemudian isim juga itu banyak jenisnya. Dari segi jenis isim ada berapa? Jenis ada dua, ada muzakkar dan muannas. Apa itu muzakkar? Laki-laki. Dan apa itu muannas? Perempuan. Cirinya seperti apa? Iya, kalau muannas ada tamar butohnya. Kemudian dari segi jumlah isim ada tiga. Ada apa aja? Ya apa Arabnya? Mufrad. Tutup dong bukunya. Ada mufrad, ada tasniyah, ada itu jamak. Jamak. Jamak ada berapa? Jamak ada tiga. Apa aja? Muzakkar salim. Muzakkar salim. Salim dan apa tuh taksir ya? Jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Itu yang apa tuh namanya? Yang artinya apa sih? Kata benda. Iya, biasanya jamak taksir itu bentuk jamak untuk kata benda, misalkan babun jadi abu-abun, kemudian kolamun jadi aklamun, itu. Dan jamak taksir ini nggak beraturan, gitu. Ya, kemudian kita juga udah bahas tentang huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf yang ada kasrohnya diikuti setelah apa tuh? Yang ada kasrohnya setelah huruf apa ya? Ya, pokoknya setelah huruf jar. Itu kasro, ya harus dibaca kasro seperti itu. Apa aja huruf ja? Coba tutup. Coba seingatnya. Itu min, ila, ala, fi, ka, an, bi. Udah cukup. Iya. Oke, itu. Nah, sekarang soal hari ini mulai kita masuk ke ilmu sharaf. Nya langsung, kalau kemarin kan baru pendahuluan, sekarang langsung kita masuk ke ilmu sharaf. Jadi apa ilmu sharaf kemarin? Ilmu yang membahas kosakata. Iya, membahas perubahan kata atau membahas kosakata. Bagaimana cara kita merubah? Kemarin kita sudah singgung dikit fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Jadi bagaimana cara merubah dari fi'il madi ke fi'il mudhari dan fi'il amar? Nah, jadi sebetulnya secara asal kata bahasa Arab itu bentuknya fi'il madi. Jadi kalau ada orang nanya, makanya kalau saya nanya pergi apa, jawabannya zahaba. Membaca qara'a, menulis kataba, itu semua bentuk fi'il madinya. Nah, nanti di ilmu sharaf kita akan belajar nih cara merubah dari fi'il madi ke fi'il mudhari dan ke fi'il amar. Seperti itu dasarnya ilmu fi'il madi gitu ya. Iya, jadi hukum asalnya itu fi'il, jadi kata normalnya lah. Kayak kalau misalkan di bahasa Inggris ya, kalau kita tanya pergi, pasti orang bilangnya bukannya gone atau when kan, tapi apa bilangnya? Go. Karena asalnya go. Kemudian dia berubah jadi when dan gone. Begitupun bahasa Arab. Ketika ada orang yang nanya pergi, mereka jawabnya zahaba, bentuk fi'il madinya bukan izhabnya, fi'il amar gitu. Paham ya? Apa tadi yang pergi ya? Iya, zahaba telah pergi. Karena fi'il madi maka artinya telah kan? Zahaba telah pergi. Menulis kataba. Qara'a tadi membaca ya? Iya, telah membaca. Oh, semua fi'il madi artinya pasti telah. Oh. Ya, karena fi'il madi kemarin apa? Kata kerja apa? Lampau kan? Sedangkan fi'il mudhari kata kerja? Pasti. Oh, sama aja pasti sama lampau. Fi'il mudhari kata kerja sedang berlangsung. Present continuous tense ya. Ini sedang. Nah, sebelum kita masuk ke ilmu sorof, ada beberapa istilah yang wajib kita ketahui seputar ilmu sorof ini. Yang pertama, wazan. Wazan. Ya, mungkin bisa ditulis. Wazan. Wazan itu artinya rumus atau pola perubahan. Wazan. Sorof itu wazan. Iya, wazan. Istilah. Jadi beberapa istilah yang harus kita ketahui karena nanti akan saya ulang-ulang terus. Sorof itu wazan ya. Iya, pertama yang harus kita ketahui tentang wazan. Wazan itu rumus. Wazan, iya. Wazan. Rumusnya. Jadi rumus yang menjadi acuan sebagai pembanding nanti. Dan biasanya rumusnya ini dia menggunakan kata fa, ain dan lam. Fa'ala. Fa'ala. Fa. Fa'ala. Oh, fa'ala. Langsung sambung. Sambung semua fa'ala. Maksudnya rumus terus fa'ala gitu. Iya, jadi rumus dia menggunakan, namanya rumus kan ada kodenya. Kode yang dipakai itu 3 huruf. Fa, ain dan lam nyambung semua. Fa, tapi bisa ini. Nyambung semua. Nyambung. Fa'ala. Itu ada di Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Kan itu artinya apa? Iya, arti fa'ala apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, tidakkah engkau melihat kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, Tuhanmu fa'ala berbuat, melakukan sesuatu bi ashabil fil, kepada pasukan gajah. Jadi fa'ala itu hukum arti asalnya itu melakukan, du, makanya dipakai sebagai rumus. Karena kan semua kata kerja itu kan perbuatan. Nah, fa'ala ini artinya berbuat. Makanya digunakan sebagai rumus. Oh, jadi rumusnya ini fa'ala. Iya. Nah, seperti ini. Jadi fa'ala. Nanti ada rumus misalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Apa ini? Ini rumus. Rumus perubahan. Jadi nanti dari rumus ini misalkan kita masukkan kata kataba. Fa'ala kataba. Yaf'ulu berarti sedang. Yaktubu. Enggak, kita bandingkan. Kalau fa'ala kataba. Ya. Yaf'ulu yaktubu. Fa'lan katban. Katban, ya. Tapi nanti saya jelaskan nanti kalau untuk masdar. Kemudian fa'ilun jadinya katibun. Kemudian maf'ulun jadi katubun. Fa'ala jadi maf'ulun, kataba jadi katubun. Ingat depannya apa? Ma kan? Maktubun. Maktubun ya kan? Kemudian ada ini ifal, tapi sebetulnya harusnya uf'ul. Uf'ul jadinya kalau uf'ul uktub, betul. Kemudian uktub. Uktub. Kemudian la taf'ul jadinya la kat la tak la tak la taktub. Iya, jadi seperti itu. Jadi misalkan nanti ada 6 rumus yang harus kita tahu. Nah, nanti ketika suatu kata kita katakan rumus. Rumus pertama berarti dia perubahannya mengikuti wazan. Rumus wazan kan, wazan pertama. Jadi pahamnya wazan itu apa? Rumus. Kemudian nanti ada istilah mauzun. Apa itu mauzun? Mauzun itu kata yang dibandingkan dengan rumusnya. Kayak tadi, kataba itu kita bandingkan dengan fa'ala. Berarti kataba itu mauzun. Paham ya? Jadi kalau wazan itu rumusnya, mauzun istilah untuk kata yang dibandingkannya gitu. Wazan itu rumus. Terus mauzun itu kata yang dibandingkan ke rumus tersebut. Kayak tadi. Wazannya fa'ala, mauzunnya kataba. Terus yaf'ulu yaktubu gitu. Dengan rumusnya gitu ya. Dengan wazan. Udah. Yang ketiga tasrif. Tasrif. tasrif itu perubahan ya. Jadi tasrif itu bisa juga disebut nama lain ilmu sharaf, jadi ilmu tasrif, karena memang inti dari ilmu sharaf itu ilmu tasrif, yaitu tentang perubahan. Tasrif itu perubahan ya, perubahan kata. Nah, nanti dalam bahasa Arab itu kata itu berubah menjadi fi'il madi, berubah menjadi fi'il mudhari. Nanti ada masdar, ada isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar dan fi'il nahi. Tasrif tadi perubahan. Iya, ya, perubahan. Perubahan kata. Nah, sini ada ini tasrif. Nanti setiap kata itu akan kita rubah menjadi berapa tuh? Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim maf'ul. 7 ya. Iya, banyak. Itu baru yang ke samping. Nanti ada tasrif itu nanti ada 2, ada istilahnya, ada logawi. Cuma sementara kita tahu tasrif aja. Jadi tasrif nanti ke samping, perubahannya sesuai dengan bentuk kata. Ini bentuk kata kata kerja, ini bentuk kata kerja fi'il madi, kata kerja fi'il mudhari. Ini kata benda, ini kata benda untuk pelaku, kata kerja untuk korban dan sebagainya. Ya, jadi ada 7 ya. Pertama fi'il madi. Fi'il madi apa? Kemarin past tense ya, lampau ya. Kemudian fi'il mudhari apa? Sekarang. Present continuous ya, jadi sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga masdar. Apa itu masdar? Kata benda. Kata benda. Jadi kalau misalkan apa? Menulis apa tadi? Kataba. Kataba. Kataba telah menulis. Yaktubu fi'il mudhari, sedang menulis. Kitaban apa? Tulisan. Qiraa membaca. Qiraatan bacaan. Kemudian nazara melihat. Terus nazron penglihatan. Kira-kira masdar itu artinya apa jadinya? Masdar itu perubahan. Iya, memang perubahan kan? Yang dibandingkan. Ya? Kan kalau fi'il madi itu kata kerja lampau, fi'il mudhari kata kerja yang berlangsung. Masdar kalau dari tadi contoh-contoh yang saya berikan, kira-kira masdar apa artinya? Masa waktu kata bacaan, nah, kata benda kan, ya kan, kata benda dari kata kerja kan, menulis tulisan, membaca bacaan, memakan makanan, meminum minuman. Jadi masdar itu bentuk kata bendanya. Atau mungkin kalau di bahasa Inggris kita kenal istilah gerund ya. Gerund udah belajar belum? Gerund itu membendakan kata kerja. Sing itu kan menyanyi. Singing nyanyian kan. Misalkan I love singing kan, saya suka bernyanyi kan, singing di situ jadi kata bendanya kan, karena kan nggak boleh ada dua kata kerja nyambung kalau di bahasa Inggris ya kan. Jadi I love singing, singing itu jadi gerund istilahnya, apa, membendangkan kata kerja. Menyanyi jadi nyanyian, membaca jadi bacaan, paham ya? Jadi masdar itu apa, kata benda. Nah, kemudian bentuk selanjutnya ada namanya isim fa'il. Isim fa'il itu artinya apa? Pelaku. Jadi kalau misalkan kataba itu telah menulis, katibun apa? Pelaku berarti apa? Menulis. Penulis. Penulis. Qiraa membaca. Membaca. Kita sering dengar istilah qori kan? Iya. Ini siapa nih qorinya? Pembacanya siapa? Pembaca. Hmm. Kemudian apa? Hakama menghukum kan? Hakim. Hakim. Berarti penghukum ya kan? Orang yang menghukum gitu. Jadi isim fa'il ini artinya pelaku, orang yang melakukan sesuatu. Paham? Oh, ini isim fa'il. Pelakunya. Kemudian isim maf'ul objek. Itu objeknya. Artinya yang di-nya. Jadi kalau kataba itu telah menulis, isim maf'ul maktub berarti apa? Ditulis. Yang ditulis. Ya, mau dia orang atau benda. Ya, orang ngapain ditulis? Tato mungkin. Jadi ditulis. Qiraa jadi makru. Qiraa membaca berarti makru jadinya yang dibaca. Yang dibaca. Kemudian apa lagi? Nazara. Apa arti nazara? Melihat. Berarti manzur yang melihat. Yang melihat, yang dilihat. Dilihat. Nama orang mansur. Itu dari kata apa? Nasara. Nasara artinya apa? Iya, itu nasara ini. Nasara menolong. Berarti kalau mansur artinya yang ditolong. Yang ditolong gitu. Nama-nama yang begitu-begitu kayak Mahmud. Dari kata Hamida yang dipuji. Apalagi Mashhur. maksudnya yang kenal, yang dikenal ya kan. Apalagi pokoknya yang bentuknya Mahfuz. Apa arti mahfuz? Yang hafizah artinya apa sih? Mahfuz kalau injil mahfuz. Hafizah itu artinya apa? Membaca. Menghafal. Berarti mahfuz yang sebenarnya kalau manusia itu bukan dihafal tapi dipelihara. Karena arti hafizah bisa memelihara. Berarti mahfuz artinya orang yang dipelihara. Jadi seperti itu ya. Pokoknya nama-nama yang bentuknya mengikuti wazan maf'ul, makro, mahfuz, mansur, ya kan? Itu semua artinya yang di. Ya, makanya nanti kalau punya teman namanya mengikuti rumus maf'ul itu pasti namanya orang yang di. Tinggal lihat dia katanya apa. Oh gitu. Selalu huruf ma depannya ya? Iya ma. Ya, gitu. Jadi ada berapa huruf tuh? Mim, nun. Ada 5 huruf penyusun. Mahrus. Depannya Mahrus, mim. Mahrus. Sekarang tasnya. Yaitu kemudian selanjutnya mastur ada mastur itu dari kata satoro. Sataro dia tergantung dia pakai to apa pakai tak mastur. Iya berarti dia orang yang ditutupi, orang yang dilindungi gitu. Mastur. Itu mas. Kemudian fiil apa tuh fiil amar ya? Fiil amar apa kemarin fiil amar? Perintah. Kata perintah ya. Jadi kalau kataba menulis, uktub tulislah. Qara'a telah membaca, iqra bacalah. Nazara apa tadi? Melihat. Berarti jadi unzur lihatlah. Kemudian yang terakhir fi'il nahi. Larangan. Ini larangan. Larangan. Ada yang nanya enggak? Lo kok ini ada fi'il lagi? Perasaan katanya kemarin fi'il ada 3 ya. Saya cuma bilang fi'il ada 3, ini ada fi'il nahi. Nah, kalau isim kan memang banyak kan, saya enggak membatasi kan. Kemarin saya bilang kalau isim itu memang banyak, tapi kalau fi'il memang cuma 3. Nah. Fi'il madhi, mudhari, fi'il amar. Nah, ini kok ada fi'il nahi? Apa maksudnya? Jadi fi'il nahi sebetulnya bentuk larangan dari fi'il mudhari. Coba nanti kita lihat bentuknya nanti sama dengan fi'il mudhari. Cuma dia fi'il nahi itu hanya bentuk larangan dari fi'il mudhari gitu. Jadi kalau kataba telah menulis, la taktub artinya jangan menulis. Jangan kau tulis. Kenapa engkau? Karena yang namanya perintah itu pasti untuk orang kedua kan? Nggak mungkin perintah untuk dia. Namanya tulis lah itu pasti siapa yang kita suruh tulis? Kamu kan? Kamu. Jadi orang yang ada di depan kita. Makanya artinya jangan kau tulis. Gitu. Paham ya? Iya. Jadi ada 7 perubahannya nih. Dari kata kataba menjadi sampai fi'il nahi. Jadi nanti ada kataba yaktubu kitaban katibun maktubun uktub la taktub. Jadi berarti itu ya. Iya. Fa'alun. Iya dari kata fa'ala. Seperti itu. Jadi ada wazannya fa'ala yaful fa'lan. Kemudian mauzunnya kataba, kataba yaktubu katban. Seperti itu nanti kitaban gitu. Paham ya sementara ya. Ada pertanyaan di istilah-istilah dasar ini? Kayak enggak ada kita lanjut aja ya. Ini tadi sudah kita bahas juga arti dasarnya. Kalau fi'il madhi telah, fi'il madhi sedang, masdar itu kata benda, ya. Kemudian isim fa'il itu orang yang me. Kemudian isim maf'ul orang yang di. Fi'il amar itu kata perintah, fi'il nahi kata larangan. Nah ini contohnya ya. Di sini diambil contoh ya. Kotala yaktulu kotlan kotilun maktulun uktula taktul ya. Kita perhatikan kotala telah membunuh, yaktulu sedang membunuh, kotlan pembunuhan, kotilun pembunuh, maktulun yang dibunuh, uktul bunuhlah, la taktul jangan kau bunuh. Kemudian kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, kitaban tulisan, katibun penulis, maktubun yang ditulis, uktub tulislah, la taktub jangan kau tulis. Jadi apapun kata-katanya, yang namanya fi'il madhi pasti artinya telah, fi'il mudhari sedang, masdar itu kata bendanya, isim fa'il pelakunya dan seterusnya. Paham ya di sini? Jadi di sini kita tahu bahwa makna dasar untuk fi'il madhi itu telah. Iya, fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, amar dan fi'il nahi. Jadi pahalanya itu ada 7. Pahalanya ada 2. Apa tuh pahalanya ada 7? Yang kayak gini, ininya bentuk-bentuknya. Iya, jadi klasifikasi kata dalam bahasa Arab itu ada 7, ada fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi. Nanti ini ada rumusnya, dan itu yang akan kita pelajari. Untungnya nanti ada rumus saktinya, rumus sakti. Oh. Jadi kita nanti ada, saya ajarkan rumus gimana cara menghafal. Nanti kan ada 6 rumus sebetulnya. Jadi ada 6 rumus, tapi kita bisa ringkas dalam rumus batu kali mana bisa turun sendiri. Batu kali mana bisa turun sendiri. Nanti itu apa nanti setelah ini soal kita bahas. Gitu ya. Iya. Kemudian tadi kan kita bahas tasrif ya. Tasrif itu apa tadi? Iya apa tasrif ya? Perubahannya ya kan. Nah tasrif itu ada 2. Ada tasrif istilahi, ada tasrif lughawi ya. Jadi ada tasrif istilahi dan ada tasrif lughawi. Ya. Tasrif istilahi itu yang tadi. Kataba berubah menjadi aktubu, menjadi kitaban, jadi katibun. Pokoknya yang kesamping itu. Itu tasrif istilahi. Nanti ada istilah tasrif lugawi. Apa itu tasrif lugawi? Tasrif lugawi itu jadi dia bukan perubahan dari satu kata ke kata yang lain, tapi untuk kata yang sama, tapi untuk kata ganti yang beda. Paham gak? Kan dari awal saya sudah jelaskan bahwa bahasa Arab itu satu kata ganti, satu fi'il. Beda, kayak bahasa Inggris cuma 2 kan. Kalau I, you, we, they tanpa S, kalau he, she, it pakai S ya kan. I, we, they, go, he, she, it, goes, ya kan. Tapi kalau bahasa Arab, I sendiri, you sendiri, we sendiri, pokoknya setiap kata ganti punya satu kata kerja. Kayak misalkan kataba telah menulis, ini untuk siapa? Huwa. Jadi kataba ini untuk huwa, dia menulis. Kalau kita pengen bilang saya menulis, gak boleh kita bilang anak kataba. Gak boleh. Tapi nama hah? Iya, kalau aktubu itu fi'il mudhari. Ini fi'il madinya. Nah, kalau fi'il madinya ana kata betu. Kata betu. Kalau kamu anta kata beta. Kalau kamu perempuan anti kata beti. Ya. Kamu berdua antuma kata tuma. Kalau kalian laki-laki antum kata tum. Nah, ini namanya tasrif apa? Lugawi ya. Jadi kalau perubahan untuk kata yang sama tapi menjadi beberapa kata ganti itu namanya tasrif lugawi. Adapun tasrif istilahi itu apa? Sesuai dengan namanya istilah berarti dari fi'il madi ke fi'il mudhari ke masdar isim fa'il sampai fi'il apa tadi yang ujung? Nahi. Ayo coba kita hafal. Apa yang pertama? Fi'il madi. Madi. Kemudian masdar isim fa'il. Kemudian isim maf'ul. Fi'il nahi. Fi'il apa dulu? Fi'il amar dulu, baru fi'il nahi. Paham? Bingung. Ada 7 ya. Jadi itu tasrif apa tadi namanya kalau samping? Yang samping tasrif istilah, istilahi ya. Istilahi ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Iya. Oke, kita lanjut ya. Kok enggak mau lanjut? Contohnya juga itu kan tadi untuk kata kerja. Begitupun dengan bentuk kata bendanya. Kalau kata benda kan enggak memandang dia laki-laki apa misalkan penulis ya. Jadi dia hanya membedakan dari sisi jenisnya aja. Penulis, penulis itu bisa digunakan untuk katibun misalkan ya atau qori lah ya. Qoriun, apa tadi qoriun? Qori. Qori pembaca, pembaca Quran ya. Qori itu bisa kita bilang ana qoriun. Saya seorang pembaca. Bisa juga apa? Qoriatun. Enggak, untuk kata qoriun. Ana huwa juga bisa. Huwa qoriun. apalagi anta koriun. Kenapa bisa? Karena koriun itu bukan khusus buat ana, bukan khusus buat anta, bukan khusus buat huwa, tapi yang penting koriun itu untuk muzakar mufrad. Paham enggak? Muzakar mufrad. Laki-laki tunggal. Ana laki-laki tunggal bukan? Iya. Ya, kalau yang ngomong laki-laki. Kemudian huwa dia tunggal kan? Laki-laki kan? Berarti dia boleh pakai kata qori. Iya. Jadi intinya kalau dia fi'il, ya, fi'il tasrif lugawinya satu kata ganti, satu kata kerja. Tapi kalau isim yang penting dia sama jenisnya. Paham? Artinya kalau dia dikatakan mufrad muzakkar, maka ana, huwa, anta masuk semua. Paham ya? Itu. Pertanyaan. Iya, jadi kalau fi'il itu kan satu kata ganti, satu kata kerja. Tapi kalau isim enggak satu kata ganti, satu kata benda. Enggak. Tapi kita lihat kedudukannya, kayak misalkan qari'un itu mufrad muzakkar, ya kan? Qari pembaca. Dia itu mufrad dan muzakkar. Tapi kalau qari'atun mufrad muannas kan? Nah. Karena qari'atun mufrad muannas, berarti kata ganti apa aja yang bisa pakai kata qari'atun? Iya. Iya, kemudian anti. Ana juga bisa. Iya, kenapa ana bisa? Karena ana itu kan netral. Terserah tinggal siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong wanita ya ana qari'atun gitu. Paham ya? Iya, gitu. Ibu Sofi pandangannya. Ya, oke, baik. Sekarang kita mulai masuk ke tasrif ya. Ini tadi klasifikasi tasrif ada istilahnya, ada logowi. Nah, sekarang sebetulnya nih dalam ilmu sorab ini semua kata-kata dalam bahasa Arab ini pasti akan masuk satu dari 35 rumus. Jadi rumusnya cuma 35. Iya. Bentar dulu. Dari 35 rumus yang masyhur dipakai itu 22, karena sisanya itu yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh, yang enggak jelas lah. Yang sering dipakai 22. 22 rumus. Tapi dari 22 rumus itu yang rumus intinya, arti asal muasal kata-kata itu cuma 6 rumus. Jadi 22 rumus itu hanya turunan dari 6 rumus yang pertama. Paham ya? Jadi hari ini soalnya kita akan bahas tuntas. Tapi ya, misalkan sudah mengerti 6 rumus itu aja sudah cukup. Satu rumus pun cukup. Oh, gitu. Kenapa? Karena sorof itu sifatnya, karena rumus, artinya kalau kita paham satu rumus, rumus yang lain insya Allah ngikut. Karena polanya sama. Gitu. Jadi cukup paham satu. Dulu pun saya waktu belajar cukup belajar 6 rumus saja. Sisanya saya belajar sendiri. Dan alhamdulillah bisa. Kenapa? Karena yang penting kita paham dulu nih 6 rumus pertama ini. Kalau kita paham 6 rumus ini, nanti untuk yang lain itu otomatis pola pikir kita udah oh, polanya seperti ini, udah tahu polanya lah. Gitu. Tinggal yang sisanya kita belajar sendiri aja. Gitu. Oke. Jadi 6 rumus yang pertama ya. Nah, 6 rumus ini untuk sulasi mujarrad namanya. Apa tuh sulasi mujarrad? Sulasi mujarrad itu adalah kumpulan kata kerja ya. Kumpulan kata kerja yang tersusun dari 3 huruf asli. Ya. Catat aja biar ingat nanti. Jadi kumpulan kata kerja yang tersusun dari 3 huruf asli. Cuma 3 huruf aja penyusunnya. Kayak dari tadi kita kan pakai contohnya gimana? Kataba. Kataba. Berapa huruf? 3. Nasoro. Nazor. Koro'a. Karoma. Ko'ada. Karuma. Ba'uda. Hasuna. Semuanya 3 huruf. Nah, semua kata dalam bahasa Arab yang tersusun dari 3 huruf itu rumusnya pasti masuk salah satu dari 6 rumus. 6 wazan. 6 fa'ala yaf'ulu gitu. Nanti ada yang fa'ala yaf'ulu, ada yang fa'ala yaf'ilu, ada yang fa'ala yaf'alu, ada yang fa'ila yaf'ilu. Jadi cuma di ainnya aja bedanya. ada yang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, nah gitu. Cuman seperti itu. Nah, supaya kita hafal nih 6 rumus ini, kita pakai rumus sakti. Rumus sakti namanya. Batu kali mana bisa turun sendiri. Hafalin, batu kali mana bisa turun sendiri. Enggak, tidak itu di, jadi satu kalimat aja nanti kita jabarin. Rumus ya itu ya. Batu kali mana bisa turun sendiri? Ya bisa dilihat di tabel ya. Jadi nanti rumusnya hanya 6 nih. Lihat kita perhatikan, ada yang fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taful. Ada yang fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Ada fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Kemudian ada yang fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Jadi hanya ada 6. Dan perubahannya yang tadi, jadi ketujuh kata ya, dari fi'il madhi sampai fi'il nahi. Nah, ini keenam rumus ini kita ringkas dalam rumus batu kali mana bisa turun sendiri. Hitung tuh ada berapa kata tuh? 6 kan? Pas. Jadi batu untuk bab 1, kali untuk bab 2, mana bab 3 bisa bab 4 turun bab 5 sendiri. Bab 6. Oke, kita pakai. Apa tuh maksudnya? Jadi yang kita gunakan adalah huruf vokalnya. Huruf vokal itu apa sih? A, I, U, E, O ya? Berarti kalau batu apa? A, U. Nah, dari fi'il 1, fi'il bab 1 sampai bab 6, ya, wazan bab 1 sampai wazan bab 6, itu bedanya hanya di ain fi'ilnya aja. Ya? Ain fi'ilnya aja. Jadi ada yang fa'ala, ada yang fa'ila, ada yang fa'ula, ada yang yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Adapun fa' dan lainnya selamanya seperti ini. Jadi enggak mungkin jadi fa'ali, fa'alu, tapi yang berubah hanya ainnya aja. Jadi ini selalu fa'la. Jadi mau fa'ala, fa'ula, fa'ila, ini pasti yaf'lu, mau yaf'ilu, yaf'alu, yang jelas selalu u, lu-nya. Yaf'lu ini pasti. Jadi yang beda antara bab 1 sampai bab 6 itu hanya di ainnya. Maka ketika kita bilang batu au, jadinya fa'ala yaf ulu. Kali jangan langsung nyapili dari kata fa'alanya, dari kata fa'alanya. Fa'ali yafili. Kembali. Ingat la-nya itu selalu la kan? Ingat yang berubah cuma ainnya. Ulang dari awal. Batu A-U, berarti A untuk ain fi'il madhi, fa'ala, kok fa'alu? Fa'ala, kemudian U-nya untuk ain fi'il mudhari, yaf'ulu, yaf'ulu, paham? Jadi huruf vokal yang pertama untuk fi'il madhi, untuk ain fi'il madhi, ya, huruf vokal yang kedua untuk ain fi'il mudhari. A-U berarti A-nya untuk fa'ala, U-nya untuk yaf'ulu. Nah sekarang kali. A nya untuk fa'ala, I nya untuk yaf'ilu. Ingat jangan yaf'ili, karena yang berubah itu cuma ainnya. Jangan kepengaruh ke lam-lamnya. Fa'ila yaf'ilu. Batu kali. Sekarang mana? Sekarang mana? Jangan langsung itu dong. Dari palanya dong. Fa'ala yaf'ilu. Yaf'alu. Ingat lu-nya selalu lu. Ainnya aja yang dirubah. Batu kali mana? Oh, jadi mana A sama A berarti. Iya, berarti fa'ala yaf'alu. Bisa. Fa'ala yaf'ilu. Eh, bisa. Fa'ila yaf'alu. Ah. Turun. Fa'ula yaf'ulu. Ah. Sendiri. Sendiri itu bukan e dong, ii. Fa'ila. Santum berarti udah nyambung kan nih. Ini paham? Oke, kita ulang. Batu. Alayak ulu. Kali. Alayak ili. Yap ilu. Yap ilu. Mana? Alayak ala. Eh, alayak ulu. Yap alu. Bisa. Faila. Yap ala. Yap alu. Yap alu. Turun. Ya, sendiri ya, paham ya. Jadi ingat, yang berubah cuma ainnya aja, iya. Yang lain selalu fa la yaf lu ya. Jadi jangan mentang-mentang yaf i jadi yaf ili, yaf yaf ala jadi yaf ala, tapi tetap lu lu semua ya. Ini catat tuh. Itu baru perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudhari. Setelah ini kita bahas ke masdar gimana isim fa'il, isim maf'ul sampai fi'il nahi gitu. Ada pertanyaan di 6 rumus ini. Udah paham ya maksudnya? Jadi, batu kali mana bisa turun sendiri? Iya, itu madi ke mudhari aja. Iya, karena bedanya memang di madi dan mudhari-nya aja intinya. Hmm. Antara bab 1, bab 2 sampai bab 6. Nah, gitu. Ya. Kalau kok Pak Ilu? Oh, bisa tuh ya. Kok Pak Ilu? Kalau tadi yang kelompok yang fi'il yang tersusun dari 3 huruf asli itu sulasi ya? Sulasi mujarab namanya. Mujarab. Fa'ala. Ini sulasi mujarab nih. Jadi ada enam rumus untuk sulasi mujarab. Artinya semua kata kerja yang tersusun dari. Yang batu kali ini. Itu mujarab. Sulasi mujarab ya. Jadi sulasi mujarab ada 6 bab. Ada 6 rumus, ada 6 wazan ya. Ini semua ratusan kata atau ribuan kata yang tersusun dari 3 huruf itu masuk ke salah satu dari enam kelompok ini. Seperti itu. Cita fa'ala ya'alu. Kok yang batu itu apa? Fa'ala ya'ulu. Oh. Lu kan u. Nah iya, ya'u, ya'ulu. Ya'ulu. Kan ainnya. Bukan ya'alu ya. Kan batu. A-nya kan udah kepake buat ainnya. Fa'anya, fa'alanya. Kali itu ya. Loh, kok kali begitu? Hah? Kali itu kan. Oh iya. A-i kan. Jadi yang pertama buat fa'alanya, yang kedua buat yaf'lunya gitu. Tetap aja fa'alu ya. Kok fa'alu? Loh. Kali kan lu. Fa'ala. Kalau fi'il madhi kan selalu fa'la. Yang lu itu fi'il mudhari. Yang berubah itu kan tengahnya kan? Iya, kok ini tiba-tiba lu? Oh, la ya. Kan la, kalau fa' itu selalu la kan? Yang lu itu yang fi'il mudhari. Gitu. Nanti aja. Lanjut aja ya. Oke, okay, itu perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Jadi ada rumusnya ya. Rumusnya kayak yang tadi itu. Nah, kemudian apa tadi setelah fi'il madhi dan fi'il mudhari? Apa? Ingat enggak? Namanya apa yang kata benda? Iya, apa itu kata benda? Masdar. Oke, okay, sekarang kita beralih ke masdar ya. Sekarang kita ke masdar, Bu ya. Ya. Ya, Ramzi ya. Ya. Sekarang kita ke masdar. Ada enggak sih rumusnya? Jawabannya enggak ada rumusnya. Tapi karena kita lagi belajar, anggap aja rumusnya itu fa'lan. Kenapa? Karena memang kebanyakan masdar rumusnya fa'lan. Seperti misalkan nazoro yanzuru, jadinya apa kalau fa'lan? Nazran. Nazran. Nah. Nasoro yang suruh Nasron. Nah, jadi memang kebanyakan masdar rumusnya fa'lan, tapi ada juga nanti yang beda. Kayak misalkan kata bayak tubu, kan kalau kita ngikutin rumus harusnya apa? Katban kan, tapi pada kenyataannya bukan katban, tapi kitabatan. Kitabatan. Karena perubahan itu ada dua, ada yang sifatnya kiasi, ada yang sifatnya simai. Saya sudah bahas nih di minggu lalu. Apa itu kiasi? Ingat nggak? Kalau kiasi itu perubahannya itu mengikuti rumus. Kayak tadi dari firman di kepulauan Mudawar itu namanya kiasi, karena ada rumusnya kan. Yes. Kalau simai apa? Iya, dia mengikuti. Tapi apa maksudnya? Dia itu sesuai. Simai artinya apa sih? Simak, terdengar. Jadi apa yang terdengar dari lisannya orang Arab gitu. Jadi nggak pakai rumus. Kita lihat aja orang Arab nih makainya apa. Kalau untuk masdarnya, kayak misalkan kataba masdarnya apa, ya kita tanya orang Arab. Kitabatan. Oh, berarti masdarnya kitabatan. Artinya tidak ada rumusnya. Paham nggak? Jadi untuk masdar ini, khusus untuk masdar ya, dari semuanya tuh nanti ada rumusnya. Tapi kalau untuk masdar ini tidak ada rumusnya. Artinya kita harus hafal juga. Seperti itu. Jadi kata-katanya sehari-hari yang kita dengar itu yang kita gunakan. Iya, kayak misalkan bahasa Arab tulisan apa, kita nggak bisa bilang katban karena kan rumusnya tadi fa'lan ya. Tapi apa kata Arab kitabatan? Oh, kitabatan berarti kita hafal kitabatan. Kemudian apa lagi? Banyak kata-kata yang tidak mengikuti rumus. Meskipun secara umum kebanyakan masdar, kebanyakan ya, kebanyakan masdar itu rumusnya fa'lan. Rumusnya fa'lan berarti nazron, nasron. Kemudian apalagi nazron, nasron, nazoro, kataba, kitabatan, apalagi jalasa, julusan. Jadi nanti setiap kata masdarnya beda-beda, artinya nggak ada rumusnya. Jadi kita harus hafal seperti itu ya. Dan ketika saya bilang nazron, itu bukan berarti nazron itu beda sama nazron. Karena ini kita bahas ilmu sorof ya. Ilmu sorof itu enggak ngurusin masalah pemberian baris. Cuma memang supaya enak dengar, kita bacanya dengan fathatain, nazron. Tapi antara nazron dengan nazrun itu sama artinya. Penglihatan. Antara nasron dengan nasrun itu artinya sama. Artinya pertolongan. Nasrum minallahi wa fathun qarib misalnya. Nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Artinya ilmu sorof tuh nggak ngurusin mau dibaca nasron kayak nasrin kayak nasrun kayak. Tapi karena kita lagi belajar biar kompak, semuanya kita baca fathatain, nasron, nazron, kitabatan gitu. Termasuk nanti katibun. Tadi kan saya udah bilang katibun itu apa? Penulis. Penulis. Ilmu sorof nggak ngurusin mau dibaca katibun, katibin, katiban, itu artinya sama semua. Penulis. Tapi nanti ilmu nahwu yang ngurusin. Kapan kita baca katibun? Kapan kita baca katiban? Kapan kita baca katibin? Itu semua ilmu nahwu yang ngurusin. Tapi artinya sama. Gitu, paham ya? Dan karena kita lagi belajar, jadi kita seragamin aja. Kita seragamin. Kalau masdar kita bacanya fathatain semua. Kalau isim paid simaful domatain semua. Jadi katibun, maktubun. Paham ya? Iya. Jadi fi'il madi ke fi'il mudhari rumusnya udah ada tadi, batu kamen satu sendiri. Kemudian masdar enggak ada rumusnya, jadi kita harus hafal. Kemudian setelah masdar apa? Apa setelah masdar tadi? Ingat enggak? Isim fa'il. Isim fa'il. Nah, isim fa'il ini alhamdulillah ada rumusnya. Apa rumusnya? Rumusnya sesuai dengan namanya. Fa'il. Fa'ilun. Ya. Fa'il kan tulisannya fa'ilun. Iya, rumusnya fa'ilun. Jadi dia sesuai dengan namanya ya. Fa'ilun. Rumusnya fa'ilun. Fa'ilun. Fa'ilun. Artinya ketika fa'ala menjadi fa'ilun, kataba jadi ayo. Nasoro. Nasirun. Ayo coba Ben. Nazoro. Nasirun. Nazoro ya. Iya. panjang ya. Nazirun. Kemudian mana'a? Mana'a mani'un. Hmm. Muin busafi. Jalasa jadi jalisun. Oke. Kemudian apa lagi? Salima jadi Salimun. Ya. Paham ya? Jadi isim fa'il itu tinggal diikuti ke namanya. Isim fa'il berarti fa'ilun, nasara nasirun, kataba katibun, nazara nazirun ya. Jadi kalau iya, panjang nazirun, nazar, nasirun, katibun. Nah, semua yang bentuknya fa'ilun artinya apa? Pelaku, orang yang me. Jadi nasara nasirun penolong. Nazirun orang yang lihat. Kemudian jalisun orang yang duduk. Katibun penulis. Seperti itu. Jadi semuanya yang rumusnya fa'ilun dari bab berapapun itu rumusnya artinya adalah orang yang melakukan sesuatu. Itu isim fa'il, jelas enggak? Jelas ya. Kemudian isim maf'ul. Sama nih rumusnya sesuai dengan namanya juga. Apa? Berarti rumusnya apa? Maf'ulun. Kalau fa'ala jadi maf'ulun, berarti nazara jadi ada maknya. Maf'ulun. Fa'ala jadi maf'ulun, nazara jadi manzurun. Manzurun, panjang ya. Manzurun. Kemudian nasara jadi apa, Ben? Fa'ala jadi maf'ulun. Nasara jadi kan depannya mak. Mansurun. Iya, kataba. Mantubun. Koman, emang nataba. Kataba kan? Maktubun. Kemudian apa lagi? Sami'a jadi Mas. Mimnya kemana Samia? Mas? Mas Mu'un. Nggak ngaruh mau di Samia sama Asamu'a, tetap aja. Rumusnya Maf'ulun. Jadi Samia jadi Samia jadinya Mas Mu'un. Alima jadi? Ma? Malumun. Ma? Lumun. Ma'lumun. Ya. Malima. Alima. Artinya apa Alima? Tawi. Iya, jadinya Ma? Maklumun itu apa maklumun? Ini udah diadopsi di bahasa Indonesia kan? Maklum. Harap dimaklumi. Berarti itu apa? Harap diketahui kan? Kita sudah maklum, kita sudah diketahui kan maksudnya maklum. Iya, yang diketahui. Kalau Sami'a itu mendengar. Tadi Bapak Alima. Alima maklumun. Yang didengar apa yang mendengar artinya? Kalau yang mendengar mah bukan isim maf'ul kan? Oh, yang didengar berarti. Iya, kalau yang mendengar apa? Isim fa'il. Jadi sami'un gitu. Sami'a tadi mas'um. Bo. Itu mas sa'ima, kan mas'umun. Lihat urutannya kan sami'a, sa, mim, ain berarti mas mu'un. Paham? Alima maklumun, nazoro manzurun. Setelah huruf yang kedua tambahkan waw kan? Nazoro manzurun. Kataba maktubun. Jadi setelah huruf yang kedua kata berarti setelah ta tambahin waw maktubun. Nazoro setelah zo tambahin waw manzurun. Nazoro setelah so tambahin waw mansurun. Alima setelah lam tambahin waw maklumun. Ya paham? Doroba setelah ro tambahin waw apa mat tambahin wau mat rubun gitu. Melihat apa nazoro kan nazoro jadi nah paham lo yang itunya maful jadi apa itu mafulnya oh itu mafulnya emang apanya oh, iya. Kan simpail udah lewat tadi oh, iya. Kalau fa'il kan rumusnya apa fa'ilun kan nazoro jadi nazirun. Panjang ya. alfabet. Ada itu mau ditajepin. Ada cerpen di mana? Sampai enggak tuh? Paham ya, diisi maful ini rumusnya. Paham belum? Udah bingung? Kita lanjut sekarang ke fi'il apa? Apa setelah isi maful tadi? Paham gak tuh? Fi'il amar. Apa fi'il amar? Kata apa? Kata perintah. Nah ini juga ada rumusnya nih. Oh ini 6 rumus yang harus dihafal itu? Iya. Ya ini. Iya, kan ada 6 rumus ya. Nah isim fa'il dan isim maf'ul untuk semua bab sama. Ya. Jadi tadi kita lihat kalau fi'il madhi fi'il mudhari tiap bab beda-beda kan? Ada yang au au ai au ii. Nah, masdar enggak ada rumus, artinya kita hafal. Nah, isim fa'il isim maf'ul itu dari bab 1 sampai bab 6 sama semua rumusnya. Artinya enggak ada yang beda. Artinya meskipun fi'ilnya misalkan fa'ala, tetap aja fa'ilnya ya fa'ilun. Mau dia fa'ila, fa'ula, tetap aja fa'ilun. Begitupun dengan isim maf'ulnya, mau dia yaf'ulu, yaf'ila, yaf'alu, tetap aja isim maf'ulnya maf'ulun ya. Jadi enggak ada yang maf'ilun atau maf'alun, selalu maf'ulun. Artinya dari wazan bab 1 sampai wazan bab 6 itu rumusnya sama untuk isim fa'il dan isim maf'ul. Adapun fi'il amar fi'il amar ini ada rumusnya, dia mengikuti bentuk fi'il mudhari'nya. Ya, bentuk fi'il mudhari'nya. Ada rumusnya. Jadi gini, rumusnya adalah yang pertama kita lihat bentuk fi'il mudhari'nya. Misalkan bab 1 fi'il mudhari'nya apa? Rumusnya. Iya, fi'il mudhari'nya apa fi'il mudhari'nya? Fa'il. Iya, fa'il. Yaf. Yaf'ulu. Batu. Yaf'ulu. Yaf'ulu. Yaf'ulu. Rumusnya adalah masih ingat gak kalau minggu lalu saya udah bilang kalau fi'il amar itu ciri-cirinya diawali dengan fathah ya, dengan hamzah ya. Jadi ikra, uktub, unsur ya kan. Jadi uu semua, u atau i kan. Seperti itu. Nah jadi sekarang kita coba terapkan nih. Jadi kalau yaf'ulu rumusnya adalah pertama disukunkan. Yaf'ulu jadi yaf'ul. Yaf'ul ya. Yaf'ul. Kemudian yang kedua ya-nya dibuang, diganti dengan alif. Ya-nya dibuang nih. Ya. Diganti dengan alif. Apa sekarang bacanya? Belum bisa dibaca kan? Ada alif, ada fa mati kan harus dibaca. Nah, sekarang alif itu diberi harkat sesuai dengan satu-satunya harkat yang tersisa. Paham enggak? Kenapa? Alifnya diberi harkat dengan satu-satunya harkat yang tersisa. Dalam hal ini apa tadi? U kan? U, iya enggak? Yaf'ulu kan jadi yaf'ul. Iya. Kemudian kasih alif. Jadi? Nah, tapi kan alifnya belum kita beri harkat nih. Nah, harkat cara memberi harkat itu baris. Kayak baris. Doma, fathah, kasrah, sukun. Oh. Nah, sekarang kita beri alif baris sesuai dengan baris ainnya. Jadi baris ainnya apa? Domah kan? Domah. Berarti bacanya apa? If'al, af'al, apa uf'ul? Uf'ul. Huf'ul. Paham? Kalau paham bilang aja paham. Kan dari yaf'ul. Dari yaf'ulu. Pertama disukunkan jadinya yaf'ul. Kemudian niatnya buang. Huf'ul. Ya belum bisa dibaca, belum bisa dibaca dong. Apa bacanya enggak bisa dibaca dong? Ada af'ul kali. Ya-nya dibuang langsung kita ganti alif ya. Nah, kemudian alifnya kita barisi dengan baris ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya apa rumusnya? U kan? Berarti uf'ul. Itu bab 1, bab 2 apa? Bab 2 apa? Fi'il mudharinya. Yaf? Iya, jadinya apa? Kalau yaf'il. Jadinya if-il. Nah, betul. If-il. Ya, paham ya? Paham. Jadi kalau yaf'ulu jadinya uf'ul. Yaf'ilu jadinya if-il. Sekarang bab 3. Apa tuh? Mana? Yaf'alu. Jadi yaf'al. Jadinya al. Nah, tapi untuk sulasi mujarot enggak ada fi'il amar yang depannya a. Jadi dia karena dia enggak boleh a, dia hukumnya balik ke kasrah. Jadinya apa? If al. Apa itu? Paham enggak? Itu untuk yang ain fi'ilnya berharakat fathah, dia tetap kasrah. Jadi enggak alif karena enggak boleh. Paham? Jadi kalau yang fathah doang. Iya, jadi kalau domah, kalau kasroh, kalau fathah, kasroh juga. Artinya kalau yaf'ulu jadinya uf'ul, yaf'ilu, if'il, kemudian kalau yaf'alu jadinya if'al. Oke, karena ini. Kalau kasroh kenapa tadi? Kalau kasroh. Jadi al. If'il. Oh gitu. Kalau domah, uf'ul. Oh gitu. Tapi kalau dia fathah, kan harus af'al. Tapi enggak boleh, dia tetap kasrah jadinya if'al. Oke, biar enggak bingung kita langsung praktek deh. Fathah tetap. Tetap itu ya. Al jadinya. Iya. Kita langsung praktek nih. Sekarang mulai dari bab 1. Nah, saya kasih tahu dulu. Fi'il yang masuk bab 1 contohnya kataba. Coba ditasrif dari Ramzi. Kataba. Terus. Tubun. Habis fi'il madhi apa? Fi'il mudhari. Kataba yaktuba. Yaktubu. Kan selalu u kan? Oh, iya. Kemudian masdarnya? Nah, ada rumusnya. Saya kasih tahu. Kitabatan. Terus, kemudian apa? Isim fa'il. Jadi apa? Isim fa'il ini jadi tabun. Ingat, fa'ilun jadinya? Katibun. Kemudian isim maf'ul. Isim maf'ul itu berarti sesuai dengan namanya. Maf'ulun jadinya? Katubun. Loh. Maktubun. Maktubun. Kemudian fi'il amarnya? Fi'il amarnya ik. Ingat fi'il mudharinya apa tadi? Yaktubu. Berarti fi'il amarnya? Uktubu. Ah, santai. Ayo sekarang Bu Safi. Oke, Ben. Sekarang kita ke bab 2. Nah, fi'il yang masuk bab 2 contohnya apa nih? Doroba. Apa arti doroba? Doroba atau memukul. Ayo. Doroba. Tasrif. Tasrifnya yang tadi itu ya. Iya, doroba kali. Jadi Dorobun sih. Bukan tasrif ya. Batu kali. Kali jadi. Oh iya. Kok lihat, ayo. Enggak, maksudnya jadi yaf yang tadi itu. Iya ya, jadi fi'il mudhari. Iya. Kan doroba fi'il madhi. Oh, dori. Fi'il mudharinya? Fi'il mudharinya. Oh, fi'il mudharinya. Fa'ala jadi yafilu. Kan batu kali kan ai. Fa'ala yafilu. Iya, iya. Ya, jadi apa? Doroba jadi yadribu. Oh, yadribu. Bukan yafilun kan yafilu. Oh, iya. Ya, kemudian masdarnya apa? Masdarnya dia ngikut rumus nih kebetulan. Fa'lan dia rumusnya. Oh, yadriban. Fa'lan. Oh. Kalau fa'ala jadi fa'lan, doroba jadi dorban. Oh, dorban. Mm-hmm. Kemudian isim fa'ilnya. Isim fa'il ya itu tadi fa'ilnya. Maksudnya doribu. Mm-hmm. Kemudian isim maf'ulnya. Isim maf'ulnya madribun. Madribun. Isim maf'il apa isim maf'ul? Maf'ul. Maf'ul berarti kan rumusnya maf'ulun. Berarti jadi mat madrubun. Nah. Kemudian fi'il amarnya. Fi'il amarnya itu ya, jadi kan lihat fi'il mudarinya ya kan. Ya, apa tadi fi'il mudarinya? Doroba. Loh, itu fi'il madi. Ya. Yad yadrubu. Yad batu kali kan? Doroba yad batu kali. Yadrubu. Yadribu. Yadribu. Nah, berarti yadribu jadi apa fi'il amarnya? Jadi ini apa sih namanya? Yadribu diilangin itu jadi lihat aja jadi kasroh kan jadinya. Doma kasroh kasroh. Kasroh. Oh, kasroh. Idrib. Kan yadribu jadinya idrib. Oh, gitu. Gitu. Kalau yaktubu jadinya uktub. Oh. Yadribu jadinya idrib. Idrib gitu. Sekarang kan ini. Iya, sekarang Musafi nih. Sudah, ya, udah dengerin. Bab 3 enggak. Bab 3 ya. Bab 3 itu yang masuk bab 3. Bab 3 apa rumusnya tadi, Bu? Rumus saktinya. Gitu. Rumus saktinya apa? Rumus batu kali. Oke, bab 3. Pantaran. Oke, keramji lagi deh. Aja nanti keram keramji lagi yuk. Rumus bab 3 apa tadi? Diajar 2 ini. Rumus bab 3. Mana? Fi'il yang masuk bab 3 contohnya fataha. Apa arti fataha? Membuka. Membuka. Ayo. Tasrif. Yang lancar gitu. Fataha ya tuh apaan batu tuh. Ayo coba. Fataha tadi ya. Ya. Ya fataha. Ya tahu. Ya tahu. Ya tahu. Apa habis itu? Masdarnya. Masdar. Nah, ini kebetulan masdarnya sama dengan rumus nih. Fa'lan. Berarti fathan. Terus. Terus fi'il. Kok fi'il? Belum lah. Isim apa? Isim fa'il dulu. Fa'ilun berarti fatihun. Kemudian kemudian fi'il amar tadi ya tadi itu ya ya apa tadi ya ya apa tahu. Ya tahu jadinya ya, tahu berarti itu kan iftah. Nah, santa betul udah ngerti ya batu kali mana sekarang bab 4 Ben. Bab 4 nih batu kali mana apa rumusnya mana bisa berarti ia kan yang masuk ke bab 4 itu alima. Alima. Alima artinya apa? Alima itu yang diketahui. Mengetahui. Oh, itu kalau udah jadi maf'ul ya. Oke, okay, ayo tasrif alima. Alima. Jadi ya apa tadi itu? Ya alima ya. Ingat rumusnya apa sih tadi? Ia berarti alima kan udah bener i-nya alima kan udah sekarang tinggal ya-nya ya-limu ya-lumu apa ya-lamu nah alima ya-lamu masdarnya apa masdarnya ini udah diindonesiakan nih masdarnya nih sama ya ilman ilmu kan bahasa Arab ilman kan fa'lan bukan fa'lan ya rumusnya beda ilman kemudian apa isim fa'ilnya isim maf'ulnya? Maf'ulnya ma'lumun. Kemudian fi'il amarnya? Ini dia. Fi'il amarnya. Lihat, gampang cari bikin fi'il amar itu pertama lihat apanya? Ilim. Fi'il mudorenya kan? Iya. Fi'il mudorenya apa? Ya. Ya. Ya. Ya lamu kan? Iya, ya lamu. Fi'il mudorenya ya lamu, berarti fi'il amarnya apa? Ya lamu. Ulum. asalnya alam kan. Cuma tadi apa saya bilang? Enggak boleh a kan jadinya? Ilam. Paham. Paham ya? Lanjutlah. Kita lanjut ke fi'il nahi dulu deh. Nanti habis itu baru kita terus ya. Terakhir tanggung. Jadi fi'il amar itu ingat kalau dia domah-domah, yaktubu uktub, yansuru unsur, yanzuru unzur, yamna'u imna, yaftahu iftah. Ya, jadi kalau dia fathah tetap kasrah, enggak aftah. Yaftahu enggak aftah tapi iftah. Yamna'u enggak amna ya, tapi imna. Kok tadi kan kasrah jadi tetap kasrah. Mana? Yang mana? Ya, kalau yang tadi kan kasrah, tetap kasrah gitu. Wah, kecuali fathah dia tetap kasrah gitu. Kemudian yadribu idrib. Yajlisu ijlis gitu ya. Paham? Itu fi'il amar. Sekarang terakhir. Terakhir fi'il nahi ini lebih gampang lagi fi'il nahi. Fi'il nahi itu tinggal fi'il mudhari cuma ganti a-nya jadi ta tambahin la. Lata, lata. Yansuru jadi la tansur. Yadribu jadi la tadrib. Tajlis jadi la tajlis. Jadi ini enggak pakai mikir lagi, tinggal tambahin lata. La dan ta. La itu kan artinya apa? La itu kan jangan kan? La tambah lata. La sama ta. Ta. Jadi ya-nya diganti ta. Paham? Contoh. Yang suruh jadi apa? Ramzi. La tansur. Yang zuru? La tanzur. Yaktubu? Yaktubu la tub la la tak tub. Nah. Yadribu la tadrib. Yajlisu la tajlis. Yaftahu la taftu. La la taf taftu. La taftah yaftahu kan? Yaftahu. La taftah. Oh gitu. Yansuru la tansur. Yanzuru la yanzur. Yadribu la tadrib. Yaftahu la la taftah. Yamna'u la tam tam tu la tamna ya kan yamna'u. Pokoknya jangan ujungnya jangan rubah-rubah lah, selain jadi sukun aja. Oh, nah, kan asalnya yamna'u jadi yamna, tinggal tambahin la ta la tam la tamna. Paham ya? Nah, coba sekarang kita udah paham semuanya nih dari bab 1 sampai bab 6. Nah, sekarang kita belajar tasrif yang lancar ya. Jadi kalau saya bilang nasara langsung nasara yang surun nasron nasirun mansurun unsur latansur gitu. Saya bilang nazara nazara yang zurun nazron nazirun manzurun unsur latansur gitu. Bisa ya? Ayo kita coba. Mulai dari Ramzi. Ayo Ramzi kataba. Yang lancar tasrif. Kataba. Bab 1 dia. Bab 1. Yaktubu. Ingat kata di masternya apa? Kitabatan. Katibun. Maf'ul. Maktubun. Terus uktub. Nah, santai. Sekarang Ramzi, bab 2. Bab 2 itu contohnya doroba. Ayo, tasrif. Tadi ya, yadrib. Dari kata doroba dong. Ulang, oh, doroba. Doroba, yadrib. Terus, yadribu. Oh, yadribu ya. Terus? Masdarnya. Enggak ada yang mulai tasrif. Masdarnya? Masdarnya. Dia sama dia dengan rumus fa'lan. Fa'lan. Berarti tadi apa ya? Enggak tahu, lupa. Lah, fa'lan jadinya? Kalau fa'ala jadi fa'lan. Doroba jadi dorban. Dorban. Terus isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya doribun. Isim maf'ulnya? Isim maf'ulnya madrubun. Terus itunya? Fi'il amarnya? Terus fi'il nahinya? Iya, fi'il nahinya? Tadrib. Nah, santai udah mulai lancar ya. Batu kali sekarang mana? Mana mana a? Arti mana artinya apa? Kayak sering tuh kata-kata larangan mamnu'ut tadkhin. sering di gedung-gedung, mamnu utadkhin, dilarang merokok. Mamnu berarti mana'a, melarang. Ya, coba ayo, mana'a itu yang bab bab 3 dia. Mana'a. Heeh. Yamna'u. Yamna'u. Ingat ya, u selalu u ya, ujungnya itu selalu u. Yamna'u. Terus? Dia kebetulan sama sama. Man'al. Man'an. Man'an. Terus? Man'an. Man mani'un. Heeh. Man mamnu'un. Heeh. La la tamna asanta ya.